jazakallah khairan katika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kita kemenangannya dan kita juga diberikan tidak akan sekali mampu menghitung. Namun kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar sentiasa menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur kepada nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita nikmat dan apabila ditimpa Allah SWT satu musibah dulu, kita menjadi hamba-hamba yang sabar. Dan apabila kita bersilap melakukan dosa, kita termasuk hamba-hamba yang beristighfar minta ampun kepada Allah SWT. Dan alhamdulillah pada hari ini telah teruskan pembacaan dan renungan dari suci Al-Quran yang kering yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Sebagai pemula sedikit apa yang kita baca pada pelajaran yang lepas, iaitu berkenaan dengan kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kritikan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap mereka-mereka yang berdakwa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai anak. Allah SWT dalam ayat tersebut telah mensucikan dirinya daripada dakwaan yang jelek-jelek seperti itu, dan Allah SWT telah menerangkan bahawa semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah SWT. Semua itu kunna lahu qanitun, semua di langit dan di bumi tunduk dan patuh kepada dia. Dan Allah SWT adalah dari samawat wal'ad, adalah pencipta langit dan bumi. Dan apabila dia menghendaki sesuatu, maka hanya dia berkata pun jadilah, maka terjadilah. Allah SWT maha berkuasa. Allah SWT mempunyai maha kaya, memiliki segala-galanya. Maka dengan itu tidak pantas bagi Allah SWT perlu seorang anak atau perlu mengambil seorang anak. Karena segala-galanya yang Allah SWT kendaki, Allah SWT cukup dengan mengatakan sesuatu itu jadilah, maka ia akan terjadi. Dan kita telah juga menerangkan bahawa dalam ayat yang tersebut Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa dia adalah zat yang esa. Allah Subhanahu Wa Taala tunggal satu. Jadi Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah. Jadi kita dikaji siapa Tuhan yang kau sembah, Tuhan kita Tuhan yang satu yang menciptakan segala-galanya. Dan dia tidak mempunyai anak. Dan kita dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala secara amnya, secara konsistennya di dalam Al-Quran yang kering, apabila menghabarkan tentang dirinya, Allah SWT akan menerangkan dalam bentuk ikhbar, dalam bentuk penetapan. Allah SWT maha mencipta, Allah SWT maha pemberi rezeki, Allah SWT maha kuat, Allah SWT maha mendengar, maha melihat, Allah SWT maha pengampun, kasih penyayang dan sebagainya dalam bentuk-bentuk positif sifat. Jadi dengan itu Allah SWT menerangkan sifat-sifatnya, maka hamba-Nya kenal kepada kita, kenal kepada Allah SWT. Itu secara konsisten secara am. Tapi apakah juga Allah SWT di dalam Al-Quran Al-Karim menafikan sesuatu sifat daripada zat Allah SWT? Jawabnya ada. Tetapi adakah itu satu perkara yang konsisten yang selalu? Jawabnya tidak. Jarang Allah SWT menafikan bahawa dia tidak begitu, dia tidak begini, dia tidak miskin, dia tidak mempunyai anak, dia tidak mantuk, dia tidak tidur. Mereka sampaikan dalam beberapa ayat yang sedikit. Dan sebagai ulang kaji, kita pernah terangkan mengapakah Allah SWT tidak melakukan penafian yang umum, yang konsisten berbanding dengan Allah SWT menghabarkan secara ibad akan sifat-sifat yang mulia. Jawabnya bukan. Jawabnya kerana di dalam penetapan itu, dalam menerangkan sifat-sifat Allah SWT itu, maka akan terserlahlah kemuliaan, kesempurnaan sifat-sifat Allah SWT mahasiswa Allah SWT dari segala keimbangan, segala kecilikan. Maka dengan itu, seorang hamba itu makin mengagungkan Allah SWT, makin memuliakan Allah SWT dan menyembah Allah SWT. Kalau Allah SWT menafikan sesuatu sifat, Allah SWT menafikan sesuatu sifat itu, sifat itu mestilah sifat yang tidak layak untuk Allah SWT, sifat yang kurang, sifat yang lemah. Bahkan kadang-kadang biasanya sifat tersebut juga tidak layak untuk makhluknya, untuk manusia. Maka Allah SWT menyucikan dirinya dari sifat tersebut. Tetapi biasanya bersebab, biasanya bersebab. Dan apapun juga sebabnya, mesti ada satu perkara yang Allah SWT letakkan di sebalik penafian sifat tersebut, yaitu dalam penafian sifat yang tidak baik ini terdapat di dalamnya penetapan juga, penetapan lawan daripada sifat yang kurang ini, yaitu sifat yang mulia. Jadi contohnya, kalau Allah SWT menafikan bahawa dia tidak rasa penat, dia bukan nak cakap Allah SWT rasa penat dan begitu saja. Di dalamnya ada penetapan. Apa dia? Penetapan lawan daripada sifat penat itu, Allah SWT tak penat. Bapak masalah minum, kami tidak ada rasa kepenatan. Dan dalam situ ada kesempurnaan tekut, iaitu kekuatan Allah SWT dan kekuasaan Allah SWT. Dengan itu, kita mencucikan Allah SWT, kita mengagungkan Allah SWT. Allah SWT kata Allah SWT tidak latakhudhu sinatun wala naum, dia tidak merasa ngantuk ataupun dia tidur. Maka ada penetapan sifat lawan daripadanya, sifat yang sempurna, iaitu tidak ngantuk, iaitu sentiasa betul, sentiasa berdia. Wala naum, dia tidak tidur. Dengan sifat tidur itu sifat yang lemah. Kalau tak percaya, kita pegang lemah untuk kaca kat tangan kita. Okey, cuba tidur dengan untuk kaca. Berapa kan jadi? Kaca yang kalau pecah 1000 dalam hari-hari berlalu, kan? Mesti akan berpecah. Kita takkan mampu pegang pun 4 jam. Maka kalau Allah SWT yang mengawal, yang mengangkat langit daripada jatuh ke bumi, inna Allah yumsikus samawati wal ardha an tazula, sesungguhnya Allah SWT menahan, memegang langit dan bumi daripada apa? Daripada binasa. Wala in zalata in amsakahuma ahadun min ba'di. Wala in zalata in amsakahuma ahadun min ba'di. Kalaulah kita lepas, siapalah yang akan mengambil, siapa yang akan menahannya selepas Allah Subhanahu wa ta'ala? Tak ada. Jadi cuba bayangkan, langit dan bumi, apalagi yang kat dalam ni. Kalau Allah SWT rasa ngantuk sekejap saja, kita bawa berani pagi-pagi ataupun malam-malam sekejap. Untuk untuk mata buka, masih boleh lagi, masih kat atas jalan lagi. Kalau akan berani pagi-pagi, apa nak jadi? Haa, ke tepi tu banyak yang accident, banyak ngantuk. Yang naik motor pun boleh ngantuk, motor bising-bising tu pun boleh. Jadi kalau dah ngantuk ke mana dia pergi, macam-macam. Sekejap je kelemahan manusia, kelemahan. Nah, stopkan tapi tak boleh, nanti lambat juga dia. Teruskan juga beberapa jihad. Pagi-pagi buka dah. Baik, jadi itu sifat kelemahan. Kemudian nanti kan sifat tersebut bukan saja kat Nabi kan, tetapi dalam penakit tersebut terdapat pengikatan kesempurnaan sifat Allah SWT. Itu kaedah. Jadi kalau di sini di dalam ayat kita baca kemarin, Allah SWT dan apa mempunyai anak, Allah SWT Subhanallah Maha Suci. Ini daripada sifat tersebut dan dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid walam yulad. Lam yalid, dia tidak beranak. Dan tidak diberanakkan. Tidak beranak, tidak diberanakkan. Jadi dia tidak mempunyai anak. Dan anak itu bukan Tuhan. Dia tidak Tuhan tak boleh diberanakkan. Jadi penafian itu adakah penafian biasa tanpa ada apapun sebaliknya? Jawabnya tentu ada sesuatu, iaitu menyebabkan kesempurnaan Allah SWT. Saat Allah SWT kekayaan kekuasaan Allah SWT yang layak bagi Allah SWT. Jadi itu sedikit faedah dalam rapat sebab bersifat. Dan kalau sebabnya kenapa Allah SWT menafikan sifat itu, tak menafikan sifat itu dan sebagainya, kita dah terangkan. Sebagai asasnya, konsepnya Allah SWT tidak akan buat penafian terhadap sifat-sifat itu dan ini. Dan kalau Allah SWT menafikan satu sifat, mempunyai sebab antaranya, antaranya seperti yang dalam sifat punya anak ini, kerana terdapat dakwah daripada orang kafir, orang musyrik, Allah SWT mempunyai anak, maka perlu kepada satu penafian yang khusus daripada Allah SWT. Untuk menolak dakwaan tersebut, bagi tidak, tak payah. Kalau sebab cukup kata dia, Maha Kaya, Maha Kisah, Maha Berkuasa, memiliki segala-galanya, Rahman akan cukup dia. Lalu kerana dakwaan seperti itu, dan tak ada pula orang yang mengikutnya, maka Allah SWT akan menghentikan sifat itu. Baik. Begitu juga. Dan tak perlu sinatum wala ta'um, dia tidak berasa ngantuk ataupun tidur, kerana ada dakwaan daripada orang tapi daripada orang-orang Nasrani. Orang SWT telah menciptakan langit selama apa? Selama 6 hari. Maka dia melihat pada hari yang ketujuh. Kerana apa? Kalau dah lihat kau pun ada? Ya, benar. Sebab tu kita pun mereka lah, kita sama. Jadi kita pun lihat hari yang ketujuh ni hari yang lain. Itu adalah satu dakwaan kepada orang kafir musyrik. Maka Allah SWT di dalam Al-Quran, maka dia menafikan sifat tersebut. Jadi demikian, Allah SWT tidak menafikan. Itulah manhaj Al-Quran sekali. Begitu juga yang terdapat di dalam hadis. Kalau orang tak dapatkan akidah yang sahihah, akidah yang benar, tengok Al-Quran ke hadis begitu. Tapi kalau orang lihat akidah yang datang, yang sumbernya daripada akal-akal fikiran, daripada pendapat-pendapat, kaedah-kaedah falsafah, maka mula sekali dia mulakan Allah SWT tak boleh gini, mustahil itu, mustahil ini, mustahil itu. Semuanya dihabiskan. Allah tak boleh gini, tak boleh gini, tak boleh gini. Tak ada satu kesempurnaan, tak ada satu kesempurnaan ke situ. Dan itu bukan manhaj atau bukan manhaj hadis. Allah SWT tak jadi dalam bumi, tak ada di luar bumi, tak ada di luar alam. Allah SWT tak boleh ditunjuk. Tak boleh, tak boleh, tak ada, tak ada apa-apa. Kalau kita nak tanya mereka, macam mana nak definisikan satu benda yang tak ada, itulah definisi yang paling bagus sekali. Dia tak dekat luar, tak ada dekat dalam. Dia tak dekat depan, tak ada dekat belakang. Dia tak boleh ditunjuk, tak boleh dilihat, apa lagi macam ni? Tak ada. Jadi menyifatkan satu yang mustahil. Tapi sifat yang ini manhaj Al-Quran Al-Karim dan menyebabkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebutkan apa dia guna dan apa dia sifat Al-Rahman Al-Rahim dan seterusnya. Daripada awal Al-Quran sampai habis. Daripada belakang pun sama. Kulau demi Rabbil Nas, Tuhan manusia, Malikin Nas, Raja manusia, Ilahin Nas, Tuhan tersembah oleh manusia. Semua je ada sifat itu. sifat nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT itu ada kat situ apa ya, faedah di baliknya. Semuanya menunjukkan bahawa Allah SWT yang berhak dikembala bila hak bila Allah mencari kuasa-kuasa yang pandang. Jadi minta hidung daripada Tuhan ini daripada waswas al-fitnas dan seterusnya. Apa yang habis itu pun masih lagi ada syak dan ragu-ragu terhadap manhaj Al-Quran ini. Tapi kita bawa orang sini pun kata tidak, tidak apa saintifik, tidak akademik, tak boleh jawab Mu'tazilah. Kedengar kita seorang yang daripada Pondoko kemarin datang Singapura, dia cakap apa belanja kitab Tauhid Muhammad Abdul Wahab. Macam ini apa yang kita boleh kembangkan kita punya minda? Macam mana kita nak apa ni, luaskan pemikiran? Macam mana kita nak jawab akan falsafah-falsafah orang-orang yang sesat? Macam itu pula. Tak ada apa-apa dia menghina dan menggantar-gantar tak tahu, sedangkan itu tak dalam dia lain tidak Al-Quran dan hadis cakap pasal Tauhid. Pajar dia yang hebat tu, kalau nak kata Allah SWT itulah yang lama, dia tidak baru, yang lain semua baru dan seterusnya. Yang baru itu semuanya mestilah ada yang lama yang kita gaya dan pusing itu pasal-pasal macam itu. Dan daripada mana dia dapat ni semua? Daripada Al-Quran, daripada hadis. Starting dia mustahil. Dia kaedah dia sebenarnya buka dia dengan falsafah. Falsafah mula dengan apa? Dia cakap pasal jauhan dan apa ni sifat lah. Kita pasal benda tu, animal tu paling kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, sampai sampai habis dah tak ada lagi. Itulah yang yang tadi yang Azali yang Allah SWT banyak cerita pasal benda. Sedangkan bagi engkau pun tak jumpa kat dalam Quran sifat tadi, ada tak dalam Quran? Tak ada. Sifat tadi bukan satu sifat yang mulia daripada dia sendiri, tapi yang mulia adalah Al-Awwal. Al-Awwal yang awal, bukan bagi. Sebab tu dalam hadis dalam Quran huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Surat Al-Fatih ialah awal, ialah yang akhir, zahir dan batin. Dan dalam hadis antal awalu falaysa qabla kaisi wa antal akhiru falaysa ba'da kaisi wa antal zahiru falaysa qabla kaisi wa antal batinu falaysa duna kaisi. Insya'asakan dalam doa ya, dengan jemaah manifat kenal Allah SWT doa dengan doa ni. Wahai Allah, engkau lah yang awal dan tidak ada yang sebelum engkau satu pun. Yang awal bukan yang bagi, yang lama tak, yang awal. Tak ada yang sebelum Allah SWT. Wahai atas akhir, dan tak ada yang akhir dan tak ada yang selepas tau. Itu tak ada akhir. Jadi kita boleh letak anak nama Abdul Awal, boleh letak nama anak Abdul Akhir, boleh. Kemudian tak saya rasa begitu, tak ada selepas yang akhir itu melainkan Allah SWT. Wa anta zahir, utamalah yang zahir. Walik sapa, walik sapa perkaya, tak ada yang di atas jauh sesuatu pun. Atau atas segala yang ada. Siapa makna zahir juga dalam tu orang atas tiga panjang. Wa anta batin, walik saduna kaya, dan kau lah yang batin, yang paling dalam sekali, dan tak ada yang duna kaisi. Kalau tak terjemah, tidak ada yang di bawah kau sesuatu pun. Tapi bukan bawah, dia pakai duna. Walaupun saya tak tak kaisi, tidak. Sebab bawah, Allah paling bawah tak ada di bawah dan Allah SWT. Itu dah sifat bawah, bukan sifat mulia. Tapi batin dia duna kaisi. Jadi tidak ada yang yang bawah tu maknanya rahsia daripada mu, tersembunyi daripada mu. Paling-paling batin. Kalau orang berada di batin, tak ada yang boleh lawan sifat kebatinan Allah SWT. Batin macam mana pun dia tembus, tembus, tembus, tembus, Allah dapat di batin. Jadi kita dapat kira macam manhaj Al-Quran, manhaj hadis. Jadi mereka kata Allah SWT Subhanahu Wataala tak ada kat situ, tak ada kat sini, dia di mana-mana. Itu benda yang mustahil. Dia juga mustahil, dia sifat Allah SWT dengan perkara yang mustahil. Kemudian Allah SWT pergi tunjuk, tak mana nak isyarat ilaihi. Apa-apa tunjukkan Allah SWT ke langit, ini misalkan tapi ada di silap kakir Allah. Bahaya. Sedangkan kita bila doa, tangkat tangannya, kita turunkan tangan ke bawah, kita ke kiri ke kanan ke, kita angkat atas, semua orang yang kita angkat atas, sampai dengan 40-40 orang semua tak ada datang-datang. Kalau doa mungkin itu semua macam ini doa. Dalam ini kita dikatakan kepada muslim, kalau berkecaya ini kan, kalau tidak terbalik dengan negara yang angkat kaki dekat tanah kan, untuk berdoa. Sebab Allah SWT dan bila kita sujud, kita letakkan kepala kita, muka kita, yang terbang yang paling mulia untuk kita, tak paling bawah sekali yang boleh. Takkan tak payah lah, boleh macam tu kan. Takkan takkan paling mulia, paling rendah, menghina tapi kita letakkan terbang yang paling mulia. Kemudian kita baca apa? Subhanallah Rabbiyal A'la. Semua orang kata tu Maha Suci Tuhan tu yang paling tinggi. Dan duduk ini kiblat. Kita solat, kita harap tak apa. Tapi kiblat kita doa semuanya di langit. Itu dia. Demikian. Kemudian kita tak boleh ditunjuk. Nabi SAW tak nak berubah doa. Bila dia doa, dia tunjukkan kan. Jadi tunjukkan. Sebenarnya dia tak katakan, dia tunjukkan. Begitu juga dalam khutbah hari Arafah. Allahumma fasyad, Allahumma fasyad. Dia tanya sahabat-sahabat tu ramai-ramai tu, apakah aku dah sampai kan? Dia kata na'am. Lepas tu dia kata Allahumma fasyad. Dia tunjukkan janjinya ke langit dan tunjukkan ke bawah. Allahumma, wahai Tuhan, saksikanlah Tuhan, saksikan tak apa tu. Semua orang tengok, apa lagi ni? Itu mereka masyarakat ni. Ada di atas. Ada di atas. Kemudian kita katakan, mana tu ya Allah SWT ada di atas? Ada di atas Arasy. Sebab sebelum Arasy diciptakan, sebelum langit diciptakan, bumi diciptakan, Allah tak ada. Allah tak juga kan jawab. Allah kat atas tak ada benda. Kenapa tak ada kat atas? Kenapa tak ada benda lah? Jadi Allah SWT kata mereka ada kat mana dia, guru dia ada. Jadi bahawa Allah SWT ada di atas. Kalau kau mana? Apa yang jawab? Allah. Senang lah. Mama kena try. Kena besok saya bagi start lagi. Tak buat untuk ilmu, orang tak berdebat dengan orang, tak berseru. Kalau orang dah belajar banyak, sekarang benda-benda ini semua dah tersebar. Orang dah talqin kan, orang ajar boleh-boleh mereka benda-benda macam ini. Jumpa je salah pergi ke depan tuan jamaah, kasih orang benda ni, jawab orang boleh jawab dia bilang. Nak kasih senjata. Apa jawab kita? Jawab kita adalah Allah SWT sebelum ceritakan Allah pun dia masih ada di atas. Masih mana? Di atas. Sebab di atas pada kita bukan tempat. Bukan? Bukan tempat macam kita apa ni atas atas kursi, atas apa. Dia adalah tempat yang dia adalah kalau tak ada tempat, dia adalah tempat yang layak. Allah SWT tak mungkin dia jadi tempat. Walaupun belum ada apa-apa puami arlu. Sebab kita kata istiwa. Istiwa tu yang satu untuk Arasy saja. Semayang atas Arasy ni khas untuk Allah SWT. Dengan semayang tak semua benda. Jadi istiwa Arasy memang baru. Memang benda baru. Selepas Allah SWT ceritakan Arasy baru dia istiwa Arasy. Tumastawa Arasy. Kemudian dia beristiwa. Jadi sebelum itu tidak. Jadi kalau kita tanya, kalau mereka tanya, sebelum Allah SWT ciptakan Arasy, Allah ada di mana? Jawab kita, tetap di atas. Belum ada lagi, tetap di atas. di atas di situ mesti dinaungi oleh atas ataupun di apa di atas apa atas langit ya di atas jadi dari untuk ilmu telah yang telah dan awak tak boleh tahu di mana pula tak tahu di mana ada atas telah itu tanpa ada bawah dan sebagainya itu saja awak bila biarkan dengan apa yang awak nampak ilmu awak yang tingkat ini yang sempit ini awak nanti dengan sifat Allah SWT atas di macam mana dan kita dalam macam mana tak boleh Allah SWT kata dia ada di atas dia ada perhatian akhlak kali ini kemana Allah SWT sebutkan orang yang apa ni dan diciptakan biasanya takwi dalam baik-baik bentuk kemudian kemudian rasa denamu aspada saat ini gunakan kembali kali aspada saat ini tempat yang paling rendah sekali macam rendah tempat yang tempat ini tak baik ini itu tempat yang kemudian dan bisa sana sama dia nak obat kita minta siwak sebab apa ni dia besok gigi dulu semuanya pada sakit tu sakit yang bisa sana berapa kali ganda kita tu sakit dua kali ganda tu sakit macam ini dah cara sakit lagi banyak tapi yang kita akan bersabar lebih hebat kemudian lepas siwak betul-betul dia siwak kata orang cara dalam takkan nampak dia siwak macam ini sekarang kalau pakai siwak agak bunuh kulut itu kita nanti kita apa yang ada kita. Tapi kemudian Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata ilal rafiatil a'la ilal rafiatil a'la ke tempat yang paling tinggi tempat penemuan yang paling jadi Allah SWT datang jadi bermacam-macam lah dari yang Allah SWT di atas tak payah kita pakai falsafah mustahil dan sebagainya. Jadi Allah SWT boleh ditunjuk sebab Allah SWT boleh dilihat kalau Allah SWT sampai ke dunia ini di atas dan Nabi SAW mengajarkan kita dalam kita berdoa kita banyak akan kita ke jadi masalah Allah SWT boleh dilihat kita satu masalah lain mereka-mereka yang kata Allah SWT ada di mana-mana ataupun kadang-kadang orang dapat dari sikit mereka tak mereka tak nak kata Allah di mana-mana kalau Allah ada di mana dia dulu dia ada itu baru itu dapat dari sikit kata di mana-mana nanti orang kena susah kata Allah SWT ada di mana mereka Allah SWT ada dulu ini bahawa wayakunu ala makan atau Ibrahim ini itu dia ada dia ada apa dia ada di mana dia ada dulu tak mana dia dulu tanyakan dulu di mana-mana orang. Tetapi orang-orang ini mengatakan bahwa semata boleh diingat. Boleh diingat. Tetapi tak ada arah, tanpa arah. Macam mana nak lihat sesuatu tanpa arah? Apa dia kata ya? Allah SWT sebagai sikit tak ada, dia tak sempat ya. Dia sempat-sempat, dia tak sempat. Sebagaimana dia melihat dirinya sendiri Allah SWT melihat zatnya sendiri dengan tanpa arah dia menunjukkan dirinya kepada hamba-hambanya dengan tanpa arah apa yang ditanyakan kita melihat Allah SWT tanpa arah atas ke bawah ke depan saya punya jawapan tersebut Yeah. seorang ulama besar. Yang tadi zaman beliau ada Jahmiyah, Mu'tazilah dan ada Karamiyah. Yang ini golongan-golongan sesat yang menyifat Allah SWT dengan sifat-sifat yang tak layak bagi Allah SWT. Jadi antara lagi diterangkan bahwa Allah SWT boleh dilihat, tetapi dengan tanpa arah. Bukan ke depan, bukan ke belakang, bukan ke bawah, bukan ke atas. Jadi diterangkan dengan penerangan yang kita sebutkan tadi. Allah SWT tak ada tempat, jadi dia tengok diri dia sendiri dengan tanpa tempat. Jadi dia tunjukkan dirinya kepada Allah dengan tanpa tempat. Itu kemustahilnya. Ya kita lah. Jadi dia tu. Mustahil. Sebab sekarang dia tengah bawa kias. Kalau perasaan, kalau kata-katanya ada kias. Bukan imannya salah. Dikiaskan dengan penglihatan Allah SWT itu dengan penglihatan apa dengan apa. Kita, jadi jawabnya senang saja. Sebenarnya senang. Seorang manusia, dia boleh lihat dirinya sendiri kan. Daripada dirinya sendiri pula. Jadi dia nak katakan tadi, Allah SWT lihat dirinya sendiri daripada dirinya sendiri. Tanpa manusia lihat dirinya macam mana? Daripada arahnya sendiri kan? Tetapi tetap daripada depan. Depan ke belakang. Maka kita tunggingkan apa semuanya, kita nampak diri kita sendiri. Tapi macam mana mata kita akan berhadapan dengan muka pada muka? Maknanya dengan arah. Dan itu satu. Kemudian sebelum itu, kita katakan, kamu telah kiaskan penglihatan ru'yah ni, ru'yah Allah SWT dengan ru'yah manusia. Dah tak okey ya? Tidak ada. Dah tak sepi. Ada pelbagai kan, yang menggambarkan ru'yah tersebut. Dan tak boleh mampu. Tanpa dari tak boleh. Jadi macam mana mungkin dia adalah ada mu'ayyanah. Mu'ayyanah tu maknanya mata tu menghadap ke depan. Itu depan. Yangnya baik, dia seorang yang mempertahankan mazhab sunnah wal jamaah. Tapi oleh kerana di dalam mazhabnya tu ada kesesatan, ada bid'ah. Maksud dia tolak bid'ah, dia tolak kesesatan dengan kesesatan yang sama. Yang serupa. Jadi tak ada ni. Tak ada. Dia pun kafir kan, dia kafirkan banyak orang. Sebenarnya Asyairah Tawrat Alimah Allah. Tapi dalam manhaj Rasulullah wa jamaah, itu tak mengkafirkan orang sembarangan. Kerana dalam apa yang mereka katakan tu, ada yang benar, ada yang tak benar, ada yang batil. Jadi yang benar kita tetap dengan kata benar. Yang salah, kita kata salah. Kita kan katakan itu secara mutlak. Jadi kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, Al-Sunnah wal Jama'ah, A'lamu khalqi bil khalqi wa arhamu khalqi bil khalqi. Al-Sunnah wal Jama'ah, orang yang paling mengetahui dan daripada manusia. Alamul khalqi, orang yang paling mengetahui tentang manusia yang paling alim, yang paling mengetahui. Dan kita juga dalam kata sama, yang paling merahmati manusia. Mereka tidak menganiaya manusia, walaupun mereka pandai. Kita tahu, kita pandai. Kita pandai kasihan kepada mereka. Itu maknanya asli. Jadi kita empat imam itu tentang sebahagian daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadikan dia empat imam untuk ayat berikutnya. Malam ini kita akan baca ayat daripada surah Al-Baqarah 120-121 dan 127. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم huda Allahi huwa al-huda walakin ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilmi ma laka min Allahi waliyyun wa la nasir alladhina atainahum al-kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Maksudnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Orang-orang yang telah kami beri Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang bukan kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Di dalam ayat ini, Allah SWT menerangkan tentang hakikat permusuhan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Setelah Allah SWT terangkan tentang salah satu dakwah mereka yang paling yang booster itu terhadap Allah SWT, Allah SWT menyatakan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah kaum yang menyatakan Allah SWT mempunyai anak. Orang Yahudi kata, "Wahai Rasulullah, saya itu anak lelaki Allah." Kemudian orang-orang Nasrani mengatakan Isa bin Allah, Isa adalah anak lelaki Allah. Adapun tentang Uzair tidak apa-apa jelas. Kenapa Uzair itu dijadikan anak Allah SWT? Namun untuk Isa, kenapa Isa itu mereka katakan dia adalah anak Allah SWT? Ada sebabnya. Sebab dia dilahirkan daripada seorang wanita, dia seorang ibu tanpa bapa. Tak pernah berlaku dan tak akan berlaku. Kalau jangan takut ya, siapa tahu-tahu je wanita nak ada tu tak pernah kahwin, tahu-tahu je ada anak, tak akan berlaku. Dengan tanpa apa-apa. Sebenarnya yang tidak nama buat dia. Jadi mereka katakan bapanya adalah Allah SWT. Jadi Allah SWT terangkan dalam ayat yang kemarin kita bacakan bahwa Allah SWT boleh jadikan sesuatu dengan pun saja. Maka dia akan berlaku, akan jadi. Ini bolehlah Allah SWT kita jadikan dengan tanpa bapa. Sebagaimana Allah SWT ciptakan Nabi Adam AS dengan tanpa bapa dan tanpa ibu. Ini tentu sekali ciptakan manusia dengan tanpa bapa. Jadi mudah bagi Allah SWT. Baik. Dinamakan Isa yang Allah ni kama tadi Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa itu sama seperti Nabi Adam AS. Allah SWT ciptakan dia daripada tanah, kemudian dia katakan pun Nabi Adam daripada tanah, kemudian jadi lagi. Jadi tak ada perkara yang sulit bagi Allah SWT. Kemudian di dalam ayat ini, orang-orang Yahudi dan Nasrani kata Allah SWT yang mendakwakan demikian dan macam-macam lagi tidak akan senang, tidak akan redha dan tertawa, tidak sekali-kali akan redha kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Tadiah, yang ini ikut agama mereka. Jadi kita perhatikan bahawa Allah SWT namakan Yahudi dengan satu agama kumpulan Yahudi, kemudian Nasrani satu. Jadi dah lain-lain. Tetapi lepas tu orang kata apa? Hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu ikut agama mereka, millah agama. Ini seolah-olah tak akan Yahudi dan Nasrani itu satu agama. Okey? Agama yang berbeza kan? Tak sama. Tapi bila selepas itu Allah SWT combine dia dengan kata jamak mereka hum ila tahu ta'ala Yahudi Nasrani. Agama yang satu tu lainlah. Dan belayar ini. Dengan itu kita dapat ambil faedah bahawa kekufuran itu semua agama dan daripada Islam semuanya agama yang satu. Daripada sudut jenisnya mereka yang satu daripada apa? Daripada menentang Islam. Mereka sama bersatu dah ke apa ke semuanya satu agama bagi kita. Tetapi mereka antara mereka sendiri mereka adalah agama yang berbeza-beza. Walang Nasar. Jadi ini satu penjelahan terhadap hakikat Yahudi dan Nasrani. Kalau kamu belum kenal lagi Yahudi dan Nasrani apa dia, siapa mereka, inilah dia. Kalau mana Fahamatkan Nasar tidak berbisa Nasar ini. Allah SWT berkata benar, Muhammad sudah pun Allah ini hadirkan. Siapa lagi yang paling benar kata-katanya? Yahudi dan Nasrani itu tak akan senang, tak akan reda, tak akan puas sampai kamu ikut agama. Jadi kalau seseorang itu takkan puas sampai kamu ikut agama mereka, maknanya dia akan pastikan, dia akan cuba pastikan semua orang yang bukan Yahudi jadi Yahudi. Kalau tuan Nasrani pula, semua yang orang bukan Nasrani jadi Nasrani, bukan kita ya. Bukan kita ya. Kalau boleh semua orang nak jadikan mereka Yahudi, semua orang nak jadikan Yahudi dan Nasrani. Jadi apa jawapannya terhadap keadaan Yahudi dan Nasrani? Kata Allah SWT, pun katakanlah Muhammad inna hudallahi wa hudan. Kalau mereka ajak kamu masuk Yahudi ke, masuk Nasrani ke, katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah, hudallah, itulah petunjuk huwal hudan. Bukan agama Yahudi itulah yang petunjuk, bukan Nasrani itulah yang petunjuk, atau agama apa pun petunjuk. Kamu tak puas sampai kita masukkan itu ukurannya. Ukurannya adalah petunjuk. Jadi kalau petunjuk datang dari Allah SWT ataupun tidak, agama yang kamu anuti ini, Yahudi ini ataupun Nasrani ini betul dari Allah SWT ataupun tidak, ataupun ia adalah agama yang kamu karang-karang, kamu buat-buat ikut hawa nafsu kamu. Sebab kalau mereka benar atas agama yang benar, tentu orang Yahudi ini, kalau orang Yahudi mereka dah ikut Nabi Isa AS. Sebab dia ada dalam kitab mereka. Kalau orang-orang Nasrani pula memang dalam atau atas agama yang benar, tentu mereka ikut Nabi Muhammad SAW dan Musa Islam. Dan ada dalam kitab mereka. Menunjukkan bahawa petunjuk Allah SWT itulah petunjuk. Jadi kalau kamu mengikut petunjuk Allah SWT Islam, maka kamu lah yang dapat petunjuk. Jika tidak, kamu dalam kesesatan. Faedah daripada ayat ini juga, petunjuk Allah SWT itulah petunjuk, maknanya selain daripada petunjuk Allah SWT adalah kesesatan. Lawan daripada petunjuk apa dia? Kesesatan. Tak ada yang tengah-tengah antara petunjuk kebenaran dan kesesatan. Tak ada. Tak ada separuh-separuh Islam ataupun akhir. Tak ada tengah-tengah. Tak boleh campur-campur. Tak boleh terus mutanya. Makan boleh jangan campur. Beragama tak boleh campur. Yang pernah kita ada pada ibadat ni semua tak boleh campur. Sebab sama ada dia kebenaran ataupun dia kesesatan. Wa inna awiyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Dalam surah Sabah Allah SWT mengatakan, ya, ikan Nabi SAW berkata kepada orang kafir, sama ada kami inna au iyyakum, ataupun kamu atas kebenaran hudan, sama kebenaran ini hudan, ataupun fi dhalalin mubin, ataupun dalam sesatan yang tak ada tengah-tengah. kami pun dalam petunjuk tadi. Sampai kata demikian, dia telah membohongi Al-Quran. Yahudi pun dalam kebenaran, Nasrani kebenaran tidak. Ataupun Islam pun ada yang tak betul. Ini lagi. Di masa ini, ada orang-orang Islam sendiri mengaku bahawa ada yang tak kena kat dalam agama Islam ini. Ada yang tak kena juga dalam Al-Quran. Mampu nak sebutkan hukum-hukum Al-Quran pada orang kan bukan sedar. Nak terangkan hukum-hukum yang ada dalam hadis misalnya kepada orang kan Islam. Jadi mesti tak yakin. Sendiri tak yakin. Macam mana nak yakin dengan orang tu jenis mesti atau teman. Jadi yang ada hanyalah kebenaran petunjuk dan itu semua ada dalam Islam sahaja. Selain daripada itu adalah sebab itu bid'ah, semua bid'ah, kesesatan tak ada bid'ah yang petunjuk. Tak ada bid'ah, bid'ah betul. Bid'ah salah. Berarti sama ada petunjuk ataupun kesesatan. Fama zabak dan haqti illa dhalal. Apa lagi selepas hak kebenaran melainkan kesesatan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun tafsirkan dengan demikian. Waktu lagi akhir dalal dan sekarang kita adalah kesesatan. Jadi walau ini tata ahwa aku, jadi mereka tak puas sampai kamu masuk agama mereka. Maka kata Allah SWT, jika engkau wahai Muhammad mengikut ahwa aku, hawa nafsu mereka, saya telah datang kepada engkau ilmu. Apakah aku marah kami Allah yang wajib? Kamu tidak akan mendapat daripada Allah SWT wajib pelindung wala nasir penolong. Jadi kita perhatikan Allah SWT kata wala ini tabak ta'ab wa'ahu jika kau yang Muhammad mengikut hawa nafsu mereka. Sedangkan ayat sebelum itu Allah kata apa? Mereka tak akan reda sampai kamu ikut hawa nafsu ke agama mereka? Agama mereka. Tapi dekat ayat ini dia kata ahwa hawa nafsu mereka. Kenapa? Kenapa tak cakap dekat sini pun bila kamu bila ini tak rakam bila kamu jika kamu mengikut agama mereka setelah datang ilmu maka tidak ada tulung, tidak ada tulung. Sebabnya pada penundaan itu nak terangkan ektibat Yahudi, ektibat Nasrani bahawa mereka atas akidah, mereka atas agama yang benar. Jadi Allah SWT kata, itu agama, kamu ikut agama Yahudi, ikut agama Nasrani. Tapi selepas itu Allah SWT ingatkan Nabi, ya, kalau kamu ikut hawa-hawa-hawa, ikut hawa nafsu mereka bukan agama mereka. Sebab nak tunjukkan hakikatnya mereka bukan atas satu agama. Sebenarnya atas mereka atas hawa nafsu mereka. Itu juga satu faedah bahawa kalau kamu tidak ikut agama, tak ikut syariat, artinya kamu ikut hawa nafsu. Mesti awak tuan akan ikut hawa nafsu. Ikut syekh, ikut ustaz ke pun maknanya awak ikut hawa nafsu juga. Hakikatnya adalah demikian. Jadi semua orang Yahudi, semua orang Nasrani tak reda kita terus dalam Islam kita sampai lagi berikut agama. Dan mereka, agama mereka semua atas hawa nafsu. Dan kalau kita ikut, apa akan berlaku? Bahkan dari ja'aka minal ilmi, kita ikut tak tahu bahawa kita ini dalam kebenaran, kita dalam kesesatan. Kita dah tahu, kita dah dapat ilmu. Apa tu ilmu? Bahkan dari ja'aka minal ilmi, setelah datang kepada engkau ilmu, kepada Nabi SAW ilmu. Ilmu apa yang Nabi SAW dapat? Al-Quran. Baru dapat ke? Sebelum tu dia dah dapat, dilahirkan terus dia dah dapat wahyu. Tak ada ya? Dulu dia tak tahu, dia jahil. Macam orang lain juga. Sebelum dapat wahyu, Nabi SAW manusia biasa. Kita kata apa ni? Manusia kan? Itu Nabi manusia. Kita cakap Nabi pasal Nabi nak sebagai pengenalan saja. Tapi yang hakikatnya sewaktu dia berkahwin dengan Khadijah radhiyallahu anha, dia dah nanti ke belum? Umurnya berapa? 20. Waktu dia kahwin dengan Khadijah radhiyallahu anha, 20? 25. Jadi ada orang kata kahwin umur 25 tahun tu sunnah. Apa kita nak jawab? Nanti sana waktu kahwin belum dapat wahyu lagi. Macam mana ada sunnah? Belum ada sunnah pun. Datang pula kan. Dan tak apa orang siap-siap nak kahwin nombor 25 tahun. Kalau boleh kahwin nak kahwin pun tak nak tanggung nombor 25 tahun. Haa, tu pun ada juga. Ingat lah, kita belum orang kata macam itu. Tak ada lah. Dan kalau kita mengaku Nabi SAW sebelum tu dah jadi Nabi, kita pun jadi gantil pula. Pasal kita tak boleh kata orang tu Nabi, melainkan dia betul-betul Nabi. Tidak, kita dah kata. Baik. Jadi ilmu datang selepas dapat waktu. Makhluk datang iman kita kepada iman. Kata Allah SWT, muka awal ini dulu sebelum ini tak tahu Alkitab, tak tahu apa itu iman. Sampai kita datang ke dengan cahaya yang berdekatan kan, dengan petunjuk dengan Al-Quran. Jadi dah dapat ilmu, kamu masih lagi nak ikut Yahudi, masih lagi nak ikut Nasrani, apa akan berlaku? Malaikat minallah. Kau tidak akan dapat, tak ada bagimu daripada Allah sebarang wali jin. Tak ada orang lagi yang boleh melindung, menjaga, hafiz. Tak ada lagi yang boleh. Masa awak lepas saja, masuk saja, ikut agama yang boleh Nasrani, hilanglah daripada awak satu melindung pun. Itu ancaman bagi orang-orang yang mustahil ataupun hampir nak mutan, belum rasmi je, belum buka KIC je. Apa berlaku? Tak ada pelindung, habis je. Bila-bila saja dia kombinasi walah nasib, dan tak ada yang kena mulut. Tak ada. Sebab Allah dah tak jadi pelindung dan Allah tak jadi penolong. Menunjukkan yang ada yang boleh menolong, boleh pelindung hanya Allah SWT. Tak ada lain. Tak ada. Kalau demikianlah keadaan dia, maka bolehkah kita harap kepada selain Allah SWT? Bolehkah kita takut kepada selain Allah SWT? Jadi hati kita mesti apa? Mesti sentiasa terpaut ataupun terikat dengan Allah SWT. Kauban berajaan, sentiasa takut kepada Allah SWT, sentiasa harap kepada Allah SWT. Dia adalah, hanya dia lah pelindung kita, wali kita dan nasir kita, penolong kita. Dan itu pun taklah kita ambil sebabnya, iaitu sentiasa berada dalam petunjuk Allah SWT, dalam syariat Allah SWT. Itu benar Allah SWT terangkan tentang orang-orang beriman. Al-ladhina atainahum al-kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang telah kami beri Al-Kitab kepada mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Haqqat tilawat. Ulai kayuminu nabi. Dan mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada kita. Wa man yakfur bihi fa ulai kahum al-khasirun. Dan barang siapa yang ingkar dan kufur kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Satu lagi penghabaran yang penting daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menurunkan, memberikan Al-Kitab kepada siapa? Kepada manusia, kepada satu kaum dan kaum lain. Ada yang dapat, ada yang tak dapat. Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dalam padarnya, dalam padarnya, bahawa kaum ini dapat kitab ini, kaum itu dapat kitab ini. Alladzina atainahum al-kitab. Orang-orang telah kami berikan kepadanya Al-Kitab. Apa dalam kitab di sini? Quran. Quran boleh, Injil boleh, Taurat pun boleh. Kalau kitab di sini, merangkumi semuanya. Dan orang-orang ini dan dapatkan kita dapat iman Allah SWT. Apa mereka buat dengan kitab tu? Kata Allah SWT, mereka yatlunahu, mereka baca yatlu tilawah. Dikatakan tilawah yatlu ni sebab dia baca satu sambung satu sambung tu tali. Ya, tilawah. Dan tilawah tu maknanya baca banyak-banyak. Kita belakang dia panjang-panjang. Ada apa? Bentarahung ke apa tu? Bukan itu tilawah. Sebab-bab tilawah Al-Quran, nak ditopang tilawah ni tu. Kata tilawah Al-Quran dia maknanya adalah baca lepas satu ayat, satu ayat ke ayat separuh-parumpat ke. Terus saja. Jadi mereka ni dah dapat Al-Quran, mereka baca Haqqa tilawati dengan sebenar-benar bacaan. Apa itu sebenar-benar bacaan? Baca kau kuat. Sebutkan hurufnya betul-betul jelas. Dah tu je. Itu salah satu daripada dia. Ada tiga macam bacaan. Ada tiga macam tilawah. Yang pertama bacaan dengan lafaznya. Tentukan dibaca mesti dengan lafaz. Dia huruf tersebut betul-betul. Namunya mesti betul. Belakangnya balik apa? Semua mesti betul. Bagaimana diwahyukan itu saja, macam itu dibaca. Baik, itu tilawah. Yang kedua, bacaan dengan apa? Dengan makna. Kalau baca huruf dia saja, makna dia tak faham, terus baca lagi. Belum ia benar-benar bacaan. Jadi mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu termasuk tilawah, hafal tilawah. Jadi kalau buka kelas Quran, kelas ikra ataupun kelas bacaan tadarus. Tak itu dalam Ramadan bukan itu kalau dalam Ramadan lah eh. Waktu bulan Quran dan orang itu kena juga ada tadarus tafsirnya. Tafsirnya makna daripada apa yang dikendaki oleh Allah SWT daripada ayat ini, daripada surah itu, surah ini. Mesti faham. Setiap benda mesti faham. Baru haqqa tilawah ini. Itulah orang-orang yang berminum lah. Yang berminum lah. Jadi saya ada tafsir. Dan bolehkah kita faham firman Allah SWT tak boleh faham? Dia kata jangan baca Quran, nanti sesat. Baca zikir ni je sudah. Baca buku yang sikit ajar je sudah. Quran tak boleh, berat. Saya yang cakap macam itu, kalau sesat dia, kalau Quran dah boleh sesat, dia mana lagi. Padahal Allah SWT kata mudah dinas, tunjuk bagi manusia, mudah dia mentakdir, tunjuk bagi peranan bertakwa, kan boleh jadi kesesatan pula. Jadi baca dengan makna, boleh tak kita faham? Boleh lah, pasal dalam Al-Quran tu diturunkan dalam bahasa yang boleh kita faham. Al-Quran dalam bahasa Arab, Al-Tawrat dalam bahasa bahasa Hebrew ni yang boleh orang-orang yang boleh faham. Nasrani juga demikian. Jadi faham saya dalam bahasa Arab. Faham kita cek bahasa. Banyak peratus kita boleh faham. Tak faham kita sikit je. Jadi boleh kita faham. Kemudian tilawah yang ketiga adalah tilawah hukum. Kita baca hukum. Maknanya kita ikut hukum akal yang terdapat di dalam kitab Allah SWT. Ini adalah kitab Allah SWT. Dan awak baca dah bagus, tajwid lepas, okay, semua tak ada yang tinggal, semua huruf keluar betul-betul makhrajnya. Bagus, mana dia pun awak pas, awak faham. Tapi bila pas nak amalkan hukumnya, tak, belum lagi. Belum pun lagi. Apa yang itu Allah belum bagi. Yang perlu nampu haqqa tilawah. Kita kembali membaca Al-Quran itu dengan sebenar-benar bacaan. Para sahabat baca tak banyak. Sikit saja, 10 ayat saja sekali baca. Tetapi dan kita tak ganti tak pada ayat yang ke-9, 17 sampai 20. Melainkan ke 10 ayat pun mereka dah dan benar faham apa yang digunakan daripada ni. Dan mereka belajar sekali amalan ni. Amalan ni, ya, ini macam mana nak beramal kan? Ayat-ayat ni. kita ada macam-macam bacaan. Satu bacaan yang biasa cepat boleh sampai khatam. Ada bacaan yang slow, tak pergi habis, mungkin tak boleh makan tahun. Itu bacaan untuk tadabur. Ada yang tak pergi habis lagi terus sampai semua hidup lagi. Sikit-sikit betul dia tadabur. Bukan satu jenis bacaan dia. Bacaan yang kena habis tu juga habiskan. Kita khatam dia akan sudah dia satu bulan dia. Tapi kita juga bacaan yang lebih lambat dari dua. Tapi kalau semua tak dapat, baik dia khatam juga kan? Ini yang 2,000 sekali ni, ini yang agaknya yang long term dia bacaan. Sila dia, insyaAllah. Jadi bila dah baca macam itu, mereka dapat kitab juga baca. Sebab Allah SWT kata pula nikah mereka, mereka itu, mereka tu jauh. Dekat-dekat pula nikah tu dos. Kalau dekat dia ha pula dia baca lah. Kenapa jauh pula? Mereka kan dekat. Sebab jauh tinggi. Jadi kedudukan pula nikah mereka-mereka itu adalah yang beriman kepada yang pada kita. Kalau untuk Taurat, beriman kepada Taurat, Injil, beriman kepada Injil, juga kepada Quran, beriman kepada Quran. Ini menunjukkan bahawa semua benda ada tanda. Iman itu minum, iman ada tanda. Dan tanda iman seorang itu adalah dia beramal. Dapat kita yang sebenarnya. Kalau dapat Quran, letak saja dekat mana yang dicantik, yang tempat paling atas kat dalam rumah. Kalau nak kuliah dengan Al-Quran, jadi budak tak pergi kacau, niat bagus lah. Dia pun tak pergi kacau. Tak boleh. Dia panjat pakai tangga. Isi dia masa tu sudah. Tak payah lah begitu. Atau meletak dengan peti dalam mulut, tak tak peti yang ketiga pula dalam dia cantik, sampai tak letak. Boleh terpusat tu. Tak nak abuk, tak nak latas abuk, dia taruh dalam peti lah. Sampai tak terpusat. Maka itulah cara yang memudahkan masyarakat. Tapi tidak kan? Tidak. Beriman tu adalah dengan beramal. Amal tu adalah yaitu nahu hafa tilawati. Baca yang ada sebenar-benar baca. Boleh tak kita lakukan benda ni? Boleh. Boleh. Kita benda yang tak boleh. Kalau belum pandai baca dengan huruf dia rapat, pergi belajar baca. Kira berapa berumur, awak boleh baca. Lambat ke, fasih ke, sampai betul jadi qari ke dekat Masjidil Haram ke, bukan itu. Kalau korang, yang penting kita usaha kita mampu kita. Sebab banyak nak dapat dulu, susah nak belajar. Kalau dapat pula guru macam itu lah, kena sabar lagi. Ini kat situ ni boleh pergi sana, korang tu boleh. Semua dah ikut modul lah, dah senang. Luangkan masa dan baca. Siapa dah belajar baca? Nanti kau boleh baca. Kau baca yang betul? Baca yang berguna. Baik. Kemudian tafsir boleh tak kita buat? Jawabnya boleh. Belajar tafsir boleh. Baca buku tafsir pun boleh. Tak pasti. Pastinya kita referkan terutuk kepada ahli. Beramal dengan perubahan-perubahan boleh. Bukan awak semuanya sekali. Dan Al-Quran itu bukan semua sekali banyak-banyak. Tak sikit. Jadi nak yukimuna salat, dirikan salat, wa'yukuna zakat, keluarkan zakat. Sikit-sikit je tu. Ayat-ayat tu yang ada hukum. Okay. Kebanyakan dia tentang apa? Tentang tauhid. Kebanyakan dia tentang tanda-tanda yang berkenaan dengan kesempurnaan tauhid. Sabarnya, tawakalnya dan sebagainya. Jadi tak kita amalkan yang itu hukum dulu. Yang perlu nawah patila wajib. Itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Ataupun belajar sampai tiraat, sampai tidur tiraat, apa itu semua. Hukumnya tidak wajib. Itu tak masuk dekat sini. Apa tidak wajib. Menghafal Al-Quran, ada tak masuk ke dalam itu? Tidak, tidak wajib. Betul. Yang penting yang disebutkan itu lepasnya, baca betul-betul. Kemudian tafsirnya ada pun yang menghafal itu untuk orang-orang yang ekstra istimewa. Jadi orang alim nak belajar agama mesti nak menghafal. Jadi tentu itu ikut mampu mereka itu. Itu adalah satu fadilah, satu fadilah. Tapi Fatihah pun mewah wajib dihafal. Ter, nanti apa sih? Wabai yakul bihi. Jadi opposite-nya, orang dah dapat kitab yakul bihi, ada tak yang kafir dari kubur saja? Ada. Siapa yang mengukurnya, mengingkari Al-Quran itu ke Taurat ke Injilnya, fa'una ikam kubur fasir. Tak nak baca, baca pun kemudian tak mau faham maknanya. Dan faham maknanya juga tak nak ikut hukum. Itu antara kemukuran kepada Al-Quran atau kepada kitab. Nanti ada macam-macam darajat. Baca sebarangan, sambil dewa, ataupun bila maknanya, maknanya diseringkan ke sana atau sini. Al-Rahman al-Malah Sistawa, Tuhan al-Rahman, sembahyang atas arahnya, ya, ta'wilkannya, menyelewilkannya al-Rahman, Tuhan al-Rahman, berpuasa atas arahnya. Jadi kita baca dengan sebenar-benar bacaan. Ini untuk jadi apa berlaku pada mereka? Fa'ula ikan muhsisun, fa'ula ikan humul fasirun. Itulah jauh lagi, sekali lagi jauh, adalah orang-orang yang rugi. Dan ini jauh adakah daripada mereka ini mulia? Yang tidak jauh, pasal kita jauh nak bawa kat mereka. Humul khasirun, mereka lah yang khasirun. Ini satu tak takdir dalam bahasa Arab. Ada hum kat situ. Kalau tidak, fa'ula ikan khasirun cukup. Cukup. Tak kisah nak apa-apa pun dalam grammar. Tapi bila dia humul khasirun, maknanya apa? Mereka itulah sahaja yang khasirun. Ataupun mereka lah sebagai takdir. Kalau orang yang benar-benar rugi khasirun. Rugi apa? Rugi diri mereka sendiri. Rugi ahli keluarga mereka sendiri pada hari kiamat. Dan ini yang kita mungkin untung. Dan di mana Al-Quran, untunglah. Betulah? Dan salah tak akan berbual zakat, tak nak duit. Jadi ini boleh apa sebenarnya? Memang, dia makan riba. Tetapi, di hari kiamat, dia akan duit. Dan khas khusran, asal maknanya adalah anak khusran. Yang ini, kekurangan. Jadi, lawan dengan kekurangan, kita pun ada duit. Jadi mereka akan murah rugi segala-galanya. Hakikatnya bukan rugi segala-galanya. Tidak, dia beriman, tidak membaca Al-Quran yang sebenar-benar sedangkan bacaan. Fa'ulah ibar humul fasirun. Wa'inna fasirun al-dabina fasirun wa'amfusahum wa'amfusahum jaman kira. Mereka kata, posisi orang rugi ada orang rugi diri mereka sendiri dan ahli kuasa mereka sendiri pada hari kiamat. Dan kita buat khusran rugi. Itulah kerugian yang nyata oleh benar. Hari kiamat tak ada apa yang kita dibawa. Jadi kat situ kalau rugi memang itulah kerugian yang sebenar. Jadi mungkin kat situ orang beriman itu susah. Banyak dia punya macam orang hidupnya. Kerana dan susah kalau kita katakan untuk amal dengan minta kita Allah SWT jauhkan daripada orang Allah SWT. Tapi dekat dulu, dekat akhirat, mereka adalah orang-orang yang hukum. Mereka itulah orang-orang yang kita baca sedikit kita dapat dalam kita makna ayat 121 secara umum. Rantai ayat ini masih dalam mata rantai pembicaraan tentang ahli kitab. Ayat-ayat ini membuka kelok rahsia keburukan mereka, sekaligus mengajak mereka untuk mengikuti petunjuk kebenaran kalau memang mereka menginginkannya. Masih lagi ada ajakan kepada yang di dan Nasrani untuk mengikut kebenaran yang datang dengan Rasulullah SAW. Pada ayat 120, Allah Ta'ala memberitahukan kepada Rasul berserta umatnya bahawa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan menerima kepada mereka sehingga mereka mengikuti agama Yahudi atau Nasrani yang batil. Pemberitahuan ini substansinya adalah larangan mengikuti jalan hidup dan agama mereka. Jadi kalau tak kita agama, kita tak juga ikut apa-apa daripada jalan hidup mereka. Jalan hidup dan agama mereka itu. Mereka kalau kita dalam dakwah, mereka berhimpun-himpunan, mereka dengan itu pada mereka nak dekatkan dengan orang-orang yang nak didakwah itu, maka kita jangan ikut mereka. Jangan ikut, itu pernah termasuk ikut agama mereka. Maka ramai yang buat zaman sekarang makin lama makin banyak kita ikut Yahudi dan Nasrani. Dan selanjutnya Allah Ta'ala menyuruh Nabi untuk memberitahukan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani bahawa kebenaran yang sejati hanyalah berada dalam petunjuk Allah Ta'ala berupa agama Islam, bukan agama Yahudi dan Nasrani yang keduanya hanyalah agama fikiran mereka yang mengikuti hawa nafsu dan ambisi duniawi. Selanjutnya Allah Ta'ala mengingatkan Rasul dan umatnya agar tidak mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kerana Allah Ta'ala telah mendatangkan kepada mereka ilmu pengetahuan dan nikmat yang sempurna berupa agama Islam. Allah Ta'ala berfirman, وَلَهِنْ تَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagi. Dalam ayat 121 pula Allah Ta'ala memberitahukan bahawa mereka yang diberi kitab Taurat dan Injil lalu mereka senantiasa mengkajinya secara benar, mereka tidak menyelewengkan dan tidak menyembunyikan isinya, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Al-Kitab. Kita terangkan, ini juga boleh masuk kepada Taurat. Kitab ni jenis kitab. Ada pun orang-orang yang menyelewengkan kalam Allah Ta'ala dan menyembunyikan kandungan isinya berupa sifat-sifat Nabi SAW, maka sesungguhnya mereka itu tidaklah beriman dan mereka lah orang-orang yang membuli. Barang siapa yang ada kitab yang beriman kepada kitab Allah Ta'ala dan dia membacanya dengan sungguh-sungguh, maka sudah pasti dia akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW yang ummi, buta huruf dan mau masuk ke dalam agama. Ada beberapa berita-berita Yahudi dan Ulam Islam dan lain-lain lagi, mereka baca betul-betul kitab mereka dan mengakibatkan mereka terima kebenaran yang datang dari Rasulullah SAW. Ini akan berlaku terus-terus. Tak mana orang yang menggunakan tak akan masuk Islam. Tidak, akan masuk Islam. Sebab itu kita dakwah terus-terus dakwah kepada yang menggunakan dan Nasrani. Allah SWT telah inginkan mereka dapat duduk, mereka akan dapat. Tapi majoriti mereka tidak mungkin. Mereka adalah sangat cintakan agar kita balik, kita dapat apa ni, tidak mereka amat benci kan kita dapat nikmat, kita dapat petunjuk, kita dapat Islam ini. Dan dalam ayat ini pula Allah menerangkan bahawa mereka tidak akan mereka, tidak akan suka kita sampailah kita masuk agama. Jadi akan kita berkata terus menerus akan berusaha untuk kita ikut agama. Jadi kita waspada, kita waspada dengan Yahudi dan Nasrani. Dan sebab itu tidak dan terlampau jelasan dalam Quran banyak sekali. Kemudian pelajaran yang dapat diambil dari ayat 120-121 tadi, yang pertama, orang Islam tidak akan mendapatkan reda dari orang-orang Yahudi dan Nasrani kecuali dia mahu ingkar kepada Islam dan mengikuti agama mereka yang batil. Hal yang tidak bakal dilakukan oleh orang Islam selama ini. Kerana itu tidak boleh orang Islam meminta-minta keredaan kaum Yahudi dan Nasrani untuk Islam. Tak guna. Tak tunjukkan saya apa semuanya kepada mereka pun tak boleh. Tak guna. Sebab itu tak ada keredaan. Yang kedua, tidak ada agama yang benar selain Islam. Kerana itu tidak diberikan kita menoleh kepada agama lain Tak payah nak telok-telok. Telok kita pun kalau ia pun balik kepada apa? Kepada Islam. Kepada Tauhid. Nak telok apa lagi? Nak telok pada tunjukkan bahawa agama itu juga betul. Bahawa agama kita kata agamanya betul. Tak ada baiklah. Setiap hari kita makin satu langkah kita ke depan pergi ke agama mereka. Tapi adakah mereka itu ke depan ke agama kita? Terus pematik. Bukan pergi jalan tempat sembahyang. Kemudian dia ke jalan tempat sembahyang. Apa baiklah? Nak kena lebih lanjut dan sebagainya. Tak ada. Kita mesti itu. Allah nak terangkan hakikat agama mereka dan hakikat kemana. Jadi yang ketiga, barang siapa memberikan loyalitasnya kepada kaum Yahudi dan Nasrani dengan mengikut kebatilan mereka, maka dia telah kehilangan loyalitasnya kepada Allah Ta'ala dan terjauhkan dari pertolongan. Yang keempat, jalan menuju petunjuk ilahi bisa ditempuh melalui tilawah kitab Allah Ta'ala secara sungguh-sungguh, iaitu dengan memperindah bacaan, menghayati isi petunjuknya, mengimani ayat yang muhkamat maupun ayat yang mutasyabihat, halalkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan, serta menegakkan batas-batas ketentuannya bagaimana menegakkan membaca dengan baik dan benar huruf-hurufnya. Sebab huruf itu betul, kita tegakkan hukum-hukumnya pun kita kena baca betul-betul, kita tegakkan hukum-hukum Allah SWT. Kalau kita lihat, menunjukkan bahawa Yahudi dan Nasrani sentiasa akan apa? Membinasakan orang-orang Islam dan agama. Lepas itu kita lihat, kalau kat dalam agama Nasrani contohnya, asas agama mereka apa dia? Mensucikan manusia. Taqdisu syakhs, ashkhas. Jadi kita mensucikan Nabi Isa AS, mensucikan Maryam, mensucikan Jibril, kemudian mencucikan sen-sen, wali-wali dan sebagainya. Ada tak dalam agama Islam benda ni? Ada. Ya, ini dalam sebahagian kuat Islam. Ada tak tanda tersebut? Ada. Mencucikan Nabi lebih daripada yang sepatutnya. Kemudian mencucikan wali, memuliakan wali lebih daripada yang sepatutnya. Sampai menyuruh meminta mencucikan sahabat, minta pada Ali RA, imam tu, imam tu. Tentang daripada mana? Daripada agama Islam. Kemudian dalam bab apa takwil, dalam bab menyamakan ayat yang Allah SWT baca macam ini, makna macam ini, patutnya dia tukar makna lain, ikut orang-orang yang begini. Ini banyak melakukan kita demikian. Jadi mereka masuk sedikit demi sedikit dalam agama ini, sehinggakan apa orang yang tidak sadar dan tidak belajar, mereka berkata terlibat dengan cara itu. Atau buat nama ajaran yang mulia. Kita sampai pada akhir ayat tersebut. Ada apa-apa soalan? Lalu saya bila bilang nanti bilang dengan di cara kasarnya sama kasarnya, boleh pakai dulu bila, boleh pakai di, boleh pakai bila. Dan bila daripada agama in ada macam-macam makna. Antaranya adalah apa? Adalah amalan. Waktu ini hukum bagi jadi bagi kamu, amalan kamu bagi aku. Amalan tentara tafsiran nama tajinu tudan terasa sekarang. Sebenarnya kamu rugi berdiri, kamu akan diizinkan. Ini maknanya apa? Bagi kamu, kamu beramal macam ini, kamu akan diamalkan, balas dengan amalan yang sebetulnya. Betul tak? Buat orang, berapa baik yang nak buat? Awak tanya orang, berapa baik yang nak buat? Kamu tadi tu, sudah besok-besok kan jauh kan? Naik teksi ke, naik bas tak bayar, besok-besok kau kita juga. Begitu. Kamu tadi tu, sudah. Jadi ini ada makna amalan. Sebab tu ada kat situ apa? Balasan. Yang mesti. Ini lebih luas lagi. Lagi juga ada makna adat. amalan termasuk apa? Amalan yang selalu kita lakukan ya, dan hidup kita. Ini masuk ke ikut agama kita, agama akidahnya dan seterusnya adalah di nilai kepada grup eh. Grup nilai. Ini kan buat kekali. Ada soalan lain, cuba ada soalan tulisan. Benda-benda yang seperti itu dilakukan untuk tak berubah atau diberikan atau tidak. Itu pun ulama-ulama mengatakan tak boleh sebelumnya mainan. Dan permainan asalnya, asalnya dalam Islam itu tak boleh mainan. Segi peranan. Semua permainan itu mesti ada sebabnya, mesti ada faedah. Main pun bisa ada faedah. Untuk lihatkan badan yang penat, kemudian supaya dia apa ni? Supaya dia jadi kuat, supaya jadi tergas. Ataupun dia adalah untuk melatih kita untuk satu benda yang bermanfaat. Benda yang paling bermanfaat dalam Islam, jihad. Jadi kalau benda-benda tu boleh kuat peluh, boleh ada skill-skill tertentu, mesti lupa lari, lupa kuda, tak apa-apa lagi. Tapi Grand Prix tak masuk pula. Tak tahu pula pergi perang dengan kita Grand Prix ya. Kemana dan apa berenang, berenang termasuk dancing dan sebagainya, apa semua, apa yang berkenaan itu semua saja boleh sebab dia beri pada faedah manfaat jihad. Kita disebutkan dia berapa kita disebutkan benda jika tidak ada tak nak, tak boleh. Kalau main pun kita begitu-begitu saja tak ada apa-apa skill, tapi kalau orang kata ada skill ke mata mungkin bagus ke dan sebagainya, Allah Allah. Jadi mereka tidak buka dirinya. Jadi pada minimum lah makruh. Dan kira macam makruh ya, minimum makruh atau ulama sampai mengharapkan. Baik. Cara yang ada nas haram. Cagadu dan sebagainya ada sebabnya, itu berpakauan sebanding kepada sebabnya iaitu judi. Kalau pun tak judi, dia ada kepada apa? Menindak-tindak dengan benda yang haram. Kau pun haram belajar macam mana nak main itu semuanya. Benda yang haram. Jika tidak ada, akhirnya balik pada tu, balik asal, hukum asal. Jadi untuk masalah yang terkini, wabili dan sebagainya, kita dah tadi patuh daripada ulama. Walau bagaimanapun, dia bukan daripada masalah ini, aslah. Dia bukan daripada aslah orang-orang yang mulia. Ini kalau setakat nak apa ni, nak berontai masa, nak politik, kalau family, kalau sebagainya, Allah Alam dan dia jaga had-hadnya, kata-kataannya, tak bergaduh-gaduh dan sebagainya. Maka itu Allah Alam masih dalam bab asal. Dalam bab asal. Soalan saya, apa hukum berpucat di time permit? Sama ada time dan set permit. Di time permit. Kalau masa mengizinkan. Kemana? Boleh tak dekat kalau masa mengizinkan? Jawabnya ada, ada masa mengizinkan, tempat mengizinkan, banyak benda yang mengizinkan. Tapi izin ni kita faham, izin ni milik apa. Benda tu memangnya kita ni di apa tu, di bendung balik benda-benda ni, masa, tempat, lapangan, kita, kekuatan kita dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya balik kepada apa? Kepada izin yang Allah SWT. Sebagai sebab dari sifat. Jadi benda macam ini ada syarat ni, kalau kita nak katakan, ucapkan, kita tak rusak tausin kita. Dan kita mestilah ikutkan bahawa akhirnya yang menjadikan masa dan sebagainya semua adalah Allah SWT. Kita teringat dalam ucapan-ucapan ni, ada yang boleh katakan sampai apa tu bermain-main dengan kehormatan dan keagungan Allah SWT. Bukan dia sumpah, kalau orang Arab sendiri bukan dia sumpah Wallahi, Wallahi, Wallahi, banyak Arab yang mumpul dengan mereka dalam satu minit tu banyak kali kita cakap hormat demi Allah, sumpah. Apakah kemudian kalau tak jadi macam mana? Kalau tak betul macam mana yang dia nak cakap tu? Sumpah begini, sumpah begitu, sumpah begini. Asal ni kena kafarah kan? Tapi dalam bab hekah ini namakan sumpah apa? Yang itu ramus sumpah-sumpah yang apa ni? Yang sia-sia kita katakan. Tapi yang tidak takdir dia tak pakai. Jadi apa konten kita? Jadi ada lapas-lapas sampai jenis hukum. Jadi kalau lapar-lapar yang kurang daripada itu, patut hukum lebih ringan. Tetapi kalau kita lihat dalam masyarakat benda-benda macam ini dan lebih sampai mengenai akidah, kita kena suka dan kita kena ingatkan untuk patut benda ini. Asal itu tak nampak benda ini sebagai satu. Dan adakah ini datang daripada agama lain? Yang penting kita nasrani. Kalau yang saya ingat dalam agama nasrani, saya kata bila nak apa ni dapat sesuatu, lepas tu nak tunggu dengan result, saya kata kita pinjam terus. Pinjam terus, jadi maknanya apa? Terus tu, tu datang dalam agama kita, kita nampak terus. Kalau macam tu, kita dalam. Kalau tidak seperti itu, hanya katakan dia keluar daripada dunia kebiasaan dunia pasukan kita, kita kita nak kelaskan, kita ada dari kita tidak balik kepada saya itu kata saya. Kemarin saya dah pergi ke Batam dan Selamah, mereka ada kisahkan apa ni, hadiah ada 50 nuskah kita dan Ustaz Armin kutipan kutipan surat ini untuk ini apa ni daripada bentuk kisah tentang seorang anak dan seorang ataupun kami ibu kepada seorang anak saya pun sebaik saya tahu. Jadi kita hadirkan kepada teman-teman dan apa ni kita memberikannya dengan daripada yayasan Al-Kahfi. Yayasan Al-Kahfi itu yang ada Masjid Sabilul Najah di sana. Dari arah sini kita masih menggunakan dana dan kalau apa ni siapa yang apa ni ingin berbagi bolehlah apa ni sentakkan dia betul ni kat dalam jadi saya sampai lah jadi ini boleh kita berikan kepada perempuan nak bawa balik ke apa ni kalau tak rumah ada lagi keluarga yang nak baca baca satu lah ni ada ni ada tu menyatukan semua satu-satu boleh bagi saya. Sekarang kita pergi sejam dulu. Sedangkan kita dengan kepada yang memanfaat untuk kita memberikan ada satu karya-karya atau sebagai amalan yang berat dan terima kasih kita dengan baik dan berbeda dari kita juga yang saya bawa untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.